Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang nabi yang kukuh pendiriannya, yang istiqomah dalam beribadahnya sehingga menjadi figur dalam keluarganya. Dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam prosesi haji. Ia adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Beliau tercatat sebagai nabi yang sangat teguh dalam pendiriannya, bapaknya para nabi, dan dikategorikan menjadi nabi yang dalam ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Ulul azmi adalah seorang nabi yang teguh dalam pendiriannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah dalam menjalankan risalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia sangat sabar dalam menerpa diri dalam menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Teringat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi jamanun ru'asa'uhum kal asad wa wijara'uhum kadhi'ab wa qudatuhum kal kilab wa katsirun minan nasi yawma idin kal agnam. Kondisi sosial di mana Nabiullah Ibrahim hidup sangat tidak tertata habis. Keadaan pemerintahannya, pemimpin-pemimpinnya ketika itu seperti singa, kemudian para menterinya bagaikan serigala. Kemudian kebanyakan manusia yang hidup di era Ibrahim seperti hewan piaraan dan gembala. Keadaan seperti itulah Nabi Ibrahim hidup. Namun beliau tidak terbawa arus. Dia terus meneguhkan bahwa Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Teringat ketika beliau dialog dengan para pembesar Namrud ketika itu. Dialog itu dicatat sebagai pencarian beliau mencari Tuhan. Sehingga dalam dialog itu, ya Ibrahim, kenapa engkau tidak menyembah Tuhanku? Karena waktu itu Tuhannya adalah patung. Nabi Ibrahim menjawab, alangkah api lebih dahsyat dibanding patung. Kenapa engkau tidak menyembah api? Api bisa dikalahkan oleh air. Kemudian kenapa engkau tidak menyembah air? Angin lebih baik dan bisa mengalahkan air, karena angin bisa menerpakan awan-awan sehingga menjadi hujan. Lalu kenapa engkau tidak menyembah angin? Namun Nabi Ibrahim menjawab kembali pertanyaan itu, manusia lebih kuasa daripada angin, karena manusia bisa menghembuskan dan menarik angin itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kehidupan Nabiullah Ibrahim di era Namrud yang begitu kejam. Namun beliau tidak mau terkekang hatinya, tidak mau terkekang keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Nabi Ibrahim sebagai pencari Tuhan yang sejati, sehingga beliau dikenal dengan Bapak Tauhid. Kisah tadi menjelaskan dan menegaskan bahwa perjalanan Nabiullah Ibrahim mencari Allah Subhanahu wa taala bisa kita tiru. Bahkan Al-Qur'an mencatatnya ketika beliau berada di gua, disembunyikan oleh ayahnya Ajar karena Namrud tidak menginginkan bayi laki-laki. Semua bayi laki-laki di penduduknya harus dibunuh karena dianggap merongrong kekuasaannya. Disitulah pertama Nabiullah Ibrahim mencari Tuhan. Ketika dia keluar melihat-lihat bulan di malam hari, inilah mungkin Tuhanku. Namun apalah tak kilun, kemudian bulan itu terbenam. Aku bahwa Allah tidak mungkin terbenam. Kemudian di pagi hari Nabiullah Ibrahim melihat matahari yang besar. Mungkinkah ini Tuhanku? Namun matahari itu juga terbenam. Oh Tuhan tidak pernah terbenam. Disitulah pencarian terus menerus. Bahkan Nabiullah Ibrahim sebagai bapak para nabi menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tentang keinginannya, bahwa ya Allah, tampakkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Kemudian Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk mengambil burung, 4 ekor burung, dan burung itu dimatikan. Kemudian Nabi Ibrahim disarankan untuk menyimpan burung itu di 4 bukit sesuai dengan arah mata angin. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, katakanlah Allahu Akbar ketika itu burung telah mati. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan Allahu Akbar dan burung itu hidup kembali. Disitulah kekokohan Nabi Ibrahim semakin tegar dan semakin tegas. Oleh karena itu, momentum Ramadan yang sangat tepat ini, kokohkan keimananmu, kokohkan keislamanmu, sehingga kita akan mencapai ihsan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunan-keturunanku orang yang selalu mendirikan sholat, orang yang selalu menjalankan sholat, orang yang selalu menjaga waktu-waktu sholat, dan jadikanlah keturunan-keturunanku juga ikutin sholat. Wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah segala permohonan kami, segala permohonan keturunan-keturunan kami, sehingga kami menjadi manusia yang insan kamil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.